بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang keempat, yakni pada pelajaran yang ke-11, ya, terakhir pelajaran yang ke-11. Sampai pada pembahasan pada kemarin, ya, latihan-latihan, ya, pada pelajaran ke-11 ini, ya. Ya, Ad-Darsu Al-Hadiyya Asyara, ya, pelajaran yang ke-11. Sekarang tamrin, ya, pembahasan sekarang, ya, tamrin yang ke-3, ya. Sebelumnya pada tamrin yang kedua, asani yang kedua, ya, sudah dibahas ataupun disampaikan pembahasan di situ, yakni tentang al-maf'ulul mutlaqu atau tentang maf'ul mutlaq. Ya, sudah disebutkan ta'rif, pengertian atau definisinya dan juga penjelasannya secara ringkas insyaallah. Kemudian langsung saja pembahasan pada kesempatan kali ini pada tamrin yang ketiga, ya, asalis itu yang ketiga, istakhrij min ad-darsi pada halaman 97, ya, istakhrij min ad-darsi, ya, cari keluarkan dari dars, dari pelajaran, amsilatal maf'ulil mutlaqi, contoh-contoh maf'ul mutlaq, ya. Contoh-contoh maf'ul mutlaq. Amtsilatal maf'ulil mutlaq. Wa ma naba 'alal masdari. Wa ma naba 'alal masdari. Dan kata-kata yang menggantikan masdar. Apa-apa yang menggantikan masdar, ya. Maksudnya, ya, kata-kata. Ya, karena di sini terkait dengan kata, dengan bahasa, ya. Jadi kata-kata yang menggantikan masdar. Jadi menggantikan masdar untuk menjadi atau sebagai maf'ul mutlak. Wadhkur naw'ahu dan sebutkan jenisnya. Fi kullin minha pada masing-masing. Darinya, dari contoh-contoh tersebut. Fi kullin minha, ya, pada masing-masing dari contoh-contoh tersebut. Ini, ya, perintahnya, mencari dari daras, ya, contoh-contoh maf'ul mutlaq, dan juga kata-kata yang menggantikan masdar, ya, sebagai maf'ul mutlaq, kemudian menyebutkan jenisnya. Ya, jenis dari masing-masing contoh tersebut. Ya. Kita lihat pada pelajaran ke-11, pada hiwar, percakapan kemarin. Ya. Dari awal, dari atas, ya, ucapan siapa ini? Hamid. Kuduman, ya, mubarakan, ya ustadu. Ya. kedatangan yang diberkahi, wahai Pak Dosen. Ya, Anda datang dengan kedatangan yang diberkahi. Ya, wahai Pak Dosen. Ini apa? Buduman. Ini ya, buduman. Ini maf'ul mutlaknya. Kemarin dijelaskan pada akhir dari tamrin kedua. Apa? Amil dari maf'ul mutlak itu boleh dihilangkan. Ya, amil dari maf'ul mutlak boleh dihilangkan. Yakni pada maf'ul mutlak yang menunjukkan nau, jenis, dan menunjukkan adad, jumlah atau kuantitas. Ini ya. Dan dicontohkan di situ pada kalimat ini. Quduman mubarakan, ya. Quduman mubarakan, ai qadimta quduman mubarakan. Jadi takdirnya adalah qadimta quduman mubarakan. Jadi amilnya yakni jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il, qadimta ini dihilangkan. Di sini maf'ul mutlaknya quduman. Ia menunjukkan apa? Nau, menunjukkan jenisnya. Ini boleh dihilangkan, ya. Jadi asalnya qadimta quduman mubarakan menjadi quduman mubarakan. Ya, qadimta sebagai amil dari maf'ul mutlak itu dihilangkan. Ini ya. Jadi di sini quduman maf'ul mutlak dia apa? Bayan li nau'ihi. Dia menjelaskan nau, menjelaskan jenisnya. Kedatangan, kedatangan yang bagaimana? Kedatangan yang macam apa? Kedatangan yang mubarakan, yang diberkahi. Ya. Berikutnya. Ucapan mudaris pada baris yang kedua. Ya Hamzatu akhliqil baba ikhlaqan. Ya. Ikhlaqan. Ya, disebutkan di sini ikhlaqan. Ini bentuk masdar. Dan sebelumnya ada fi'ilnya yang lafadznya sama dengan ini. Yaitu akhliq. Akhliq. Ini fi'il amr. Ya, madinya apa? Akhlaqa yukhliqu akhliq. Dan masdarnya ikhlaqan. Ternyata sama persis ya. Jadi masdar di sini ikhlaqan disebutkan setelah fi'il yang lafadznya sama yaitu akhliq. Ya, fi'ilnya bentuk amr, fi'il amr. Ya, kemudian berarti apa? Ini ikhlaqan ini adalah maf'ul mutlak. Ya, ikhlaqan di sini adalah maf'ul mutlak. Kemudian fungsinya sebagai ta'kidan li ma'nahu ya, ta'kidan li ma'nahu untuk menguatkan maknanya. Karena di sini ikhlaqan, ya, hanya ini saja, artinya tidak disertai sifat atau penjelasan yang lain, atau tidak menunjukkan jumlah. Berarti di sini ikhlaqan itu ta'kid, untuk menguatkan, sebagai penguat dari makna kalimat tersebut. Akhliqil baba ikhlaqan, ya, tutuplah pintu itu benar-benar, ya, dengan sebenar-benarnya menutup. Kalau di apa diartikan atau dimaknai yang lebih jelas, lebih rinci tadi, tutuplah itu dengan sebenar-benarnya menutup. Ya. Itu ya. Atau kalau cukup ringkas ya, tutuplah itu benar-benar atau benar-benar tutuplah pintu itu. Artinya di situ fungsi dari maf'ul mutlak adalah untuk ta'kid, ya, untuk menguatkan makna, ta'kidan li ma'nahu. Ya. Adapun apa tadi? Untuk terjemahan atau ungkapan kalimat dalam bahasa Indonesia nanti bisa disesuaikan ya dengan pola kalimat bahasa Indonesia, dengan pilihan kata dalam bahasa Indonesia yang baik, yang benar, yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Ya. Berikutnya. Baris yang berikutnya. Ucapan mudaris laqad khaffaftaha, laqad khaffaftaha kullat takhfifi. Maf'ul mutlaqnya kulla, ya kulla, ini maf'ul mutlaq dan dia termasuk yang apa, naibu, naib anil masdar atau manaba anil masdar. Jadi dia yang menggantikan masdar, ya, masdarnya adalah takhfif. Ini asalnya yang sebagai maf'ul mutlaq adalah masdar ini at-takhfif, tetapi kemudian digantikan oleh kulla, sehingga yang menjadi maf'ul mutlaq adalah kulla. Adapun at-takhfif ini sebagai mudhaf ilaih dari kulla. Jadi kalau dilihat fungsinya ataupun kedudukan dalam kalimat, maka kulla ini sebagai maf'ul mutlaq. Dia menggantikan at-takhfif untuk menjadi maf'ul mutlaq. Gitu. Adapun kalau dilihat dari sisi susunan kata, kulla dan at-takhfif, maka di sini adalah susunan idhofah. Kulla sebagai mudhaf, dan at-takhfifi ini sebagai mudhaf ilai. Dan yang seperti ini apa, biasa atau lazim, artinya tidak mengapa. Artinya berbeda sudut pandangnya atau berbeda keadaannya. Yang satu dilihat dari sisi kedudukan dalam kalimat, ya, yang satunya dilihat dari sisi susunan kata. Ini sesuatu yang berbeda. Sehingga apa? Tadi dilihat dari sisi kedudukan dalam kalimat atau fungsinya dalam kalimat, kulla di sini sebagai maf'ul mutlaq, maka dia mansub, ya, kulla. Adapun dilihat dari sisi susunan kata terkait dengan kata setelahnya, maka kulla dia sebagai mudhaf, dan at-takhfifi ini sebagai mudhaf ilaih. Ya, ini. Ini juga seperti yang ada pada sebagian dzaraf, ya, dzaraf. Misalkan kalau dzaraf, misalkan apa? Baiti amamal masjidi, rumahku di depan masjid. Ya. Baiti amamal masjidi. Nah, di situ amama. Kalau dia dari lafadz amama ini, kalau dilihat dari sisi fungsinya dalam kalimat ini, dia sebagai dzaraf. Dzaraf termasuk isim yang mansub, maka amama dia mansub. Tanda nasabnya adalah fathah pada huruf akhir. Ya, diucapkan, dibaca apa? Amama, ya, huruf akhirnya fathah. Ya, itu tanda nasabnya. Yakni dia sebagai dzaraf dalam kalimat itu. Adapun dilihat dari sisi susunannya terkait dengan kata setelahnya, maka apa? Ini adalah susunan idhofah. Amama sebagai mudhof, dan al-masjidi sebagai mudhof ilaih. Ini. Ya, pada sebagian dzaraf seperti itu. Itu sesuatu yang biasa. Jadi ada tinjauan dari sisi kalimat, dan ada tinjauan dari sisi susunan kata. Murakkab. Ya. Ini. Nah, kembali ke sini tadi. Sisi, ataupun nanti yang semisal dengan itu tidak demikian. Ya, jadi yang menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlak itu bisa jadi nanti dia tadi dilihat dari sisi kedudukan atau fungsi dalam kalimat dia sebagai maf'ul mutlak yang menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlak, kemudian dilihat dari sisi susunan maka ya dia bisa jadi dia menjadi mudhaf dan kemudian masdar yang aslinya itu menjadi mudhaf ilaihnya. Ini. Berikutnya, aratu an tukhaffifaha ba'da takhfifi, ini ba'da takhfifi, ini sama ya, ba'da dia menggantikan masdar, ya, an-naib, ya, naib anil masdar, pengganti dari masdar, ya, maka dia menjadi maf'ul mutlaq, ya, mansub, ya, ba'da mansub, kemudian dilihat dari susunannya ba'da ini mudhaf, ya, diidhafahkan pada at-takhfifi, at-takhfif masdar yang aslinya dia adalah maf'ul mutlak, tetapi kemudian dia digantikan oleh ba'da tadi. Ini. Berikutnya, zidha ziyadatan tafifatan. Zidha zada yazidu ziyadah. Ziyadatan ini maf'ul mutlak, ini masdar. Ya, disebutkan setelah fi'il yang selafat dengannya, zid. Ini bentuk fi'il amr ya. Zada yazidu zid. Kemudian masdarnya ziyadatan. Berarti di sini ziyadatan maf'ul mutlaq, ya, dia mansub. Kemudian apa? di sini fungsinya, faedahnya, ya bayan linau'ihi. Ya, bayan linau'ihi. Ini menjelaskan nau' jenisnya. Ini. Untuk yang kulla dan ba'adha tadi, ya itu apa fungsinya? Ya, untuk yang kulla dan ba'adha, dia fungsinya untuk sama. Yaitu bayan li nau'ihi, ya, menjelaskan nau' jenis atau macamnya. Ini. Baik. Berikutnya, ini ziyadatan ini juga bayan li nau'ihi, karena dia diikuti sifat, yaitu tawfifatan. Ini sebagai na'at, sebagai sifat dari ziyadatan. Berarti di sini, bayan li nau'ihi, menjelaskan nau', menjelaskan jenisnya. Berikutnya, laqad qara'tu ad-darsal jadida qira'ataini yawmal arbi'a'i. Mana maf'ul mutlaqnya? Masdar yang menjadi maf'ul mutlaq qira'ataini, ya, qira'ataini ini. Ini masdar dan ini bentuknya mutanna. Dia mansub, tanda nasabnya untuk isim mutanna dengan apa? Dengan ya, qira'ataini. Ada ya sebelum huruf akhir. Ya itu sebagai tanda nasab untuk musanna. Ya, kalau marfu'nya dengan alif ya qira'atani. Ini. Nah, di sini kalau mufradnya apa? Qira'atan. Ya, qira'atan. Ya. Qira'atan ini masdar dari fi'il qara'a. Qara'a yaqra'u. Ya, berarti di sini apa? Qira'ataini. Berarti dia kan masdar. Dan dia bentuknya musanna. Isim. Musanna. Berarti dia. Maknanya apa musanna? Artinya dia menunjukkan jumlah dua. Berarti apa? Dia terkait dengan jumlah. Terkait dengan adat. Jadi maf'ul mutlak. Atau masdar di sini. Qira'ataini. Dia sebagai maf'ul mutlak. Kemudian fungsi atau faedahnya sebagai bayan li adadihi, menjelaskan jumlahnya. Ya, qara'tu ad-darsa al-jadida, aku membaca pelajaran yang baru itu. Pelajaran yang baru ini, qira'ataini, dua kali membaca. Artinya menjelaskan jumlahnya. Berapa kali membacanya? Sebanyak dua kali membaca. Berikutnya. Mana garis di bawahnya ya, syarahtu lakum al-mufradatil jadidata syarahan wajizan, ya, ada fi'il syaraha, ya, syaraha, kemudian setelahnya ada masdarnya yaitu syarahan, kemudian syarahan diikuti na'at atau sifatnya wajizan, berarti syarahan ini sebagai masdar, syarahan ini masdar, fungsinya di sini sebagai maf'ul mutlaq, kemudian nau' atau faedahnya atau fungsinya yaitu sebagai bayan li nau'ihi, menjelaskan nau', menjelaskan jenisnya. Berikutnya, wa qabala an ashraha lakum ad-darsa syarhan mufassalan. Ini syarhan juga sama ya, syarhan ini maf'ul mutlaq, ya, bayan li nau'ihi, menjelaskan nau', menjelaskan jenis atau macamnya. Kenapa? Karena dia diikuti na'at, syarahan mufassalan, penjelasan yang terinci, terperinci atau detail yang rinci. Ini berarti syarahan di sini dia maf'ul mutlaq, ya, fungsinya atau faedahnya adalah bayan li nau'ihi. Berikutnya, uridu an asma'a minkum al-ayatil waridata fi hadzal darsi fahatuha. Ayatnya untuk ayatnya kemarin sudah disampaikan ya ketika dibacakan pelajaran ini. Ya, misalkan di sini ayatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kallamallahu Musa taklima. Taklima ini masdar, ini maf'ul mutlaq, faedahnya apa? Ta'kidan li ma'nahu, ya, menguatkan maknanya. Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. atau Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dengan sebenar-benarnya pembicaraan atau dengan sebenar-benarnya berbicara. Maksudnya ya tadi Allah itu benar-benar berbicara. Ini ya. Berikutnya waratil Qur'ana tartila. Tartila ini masdar dari rattil. Ini maf'ul mutlak. Fungsinya ta'kidan li ma'nahu. Ya, menguatkan maknanya. Yang berikutnya pada ayat ini innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallimu taslima. Taslima ini masdar dari sallimu. Maka dia maf'ul mutlak, kemudian fungsi atau faedahnya adalah ta'kidan li ma'nahu, menguatkan maknanya. Wa sallimu. Ucapkanlah salam, berilah salam atau ucapkanlah salam kepada beliau, kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Taslima, dengan sebenar-benarnya mengucapkan salam, benar-benar ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Berikutnya ayat yang berikutnya, fal yanzurul insanu illa ta'ami anna sababana al-ma'a sabba summa shaqaqana al-ardha shaqqa. Ada sabba dan syakka. Ya, ini maf'ul mutlak. Ya. Ta'kidan li ma'nahu. Menguatkan maknanya. Ya. Berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya, qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida. Qawlan ini masdar. Ya, dia maf'ul mutlak. Kemudian faedahnya apa? Bayan li naw'ihi. Menjelaskan naw'. Menjelaskan jenisnya. Qulu qawlan sadida. Katakanlah, ucapkanlah perkataan, ucapan yang benar, yang lurus, yang jujur, yang adil. Ini ya. Ini bayan li naw'ihi. Berikutnya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini. Faqad faza fawzan 'azima. Fauzan ini ya, masdar sebagai maf'ul mutlak. Kemudian faedahnya apa? Bayan li naw'ihi. Faza fauzan 'azima. Ya, beruntung. Dia beruntung dengan keuntungan yang besar. Ini bayan li naw'ihi. Berikutnya, az-zaniyatu waz-zani faj'alidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Faj'alidu, kemudian apa? Mi'ata jaldah. Jilidlah, cambuklah, mi'ata jaldah, sebanyak 100 cambukan. Bukan pada kulla ya. Kalau kulla wahidin minhuma, kulla di sini dia bukan maf'ul mutlak. Kenapa? Karena di sini kulla diidhofakan pada wahidin, ya, tidak sesuai dengan amilnya atau tidak sesuai dengan fi'ilnya. Fajlidu, jilidlah, cambuklah. Ya, kalau misalkan, mungkin karena di situ ada kulla, kemudian jadi tidak semua kulla kemudian itu menjadi maf'ul mutlak, tidak. Perhatikan, kulla dia menjadi maf'ul mutlak, dia menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlak jika kulla ini diidhofakan pada masdar yang selafat dengan fi'il yang sebelumnya. Kalau kulla idhofahnya bukan pada masdar, ya berarti tidak menjadi maf'ul mutlak. Ya, perhatikan. Tidak disamaratakan atau digeneralisasikan setiap kulla pasti maf'ul mutlak, tidak demikian, tapi tadi perhatikan masing-masingnya dia idhofah pada apa, pada lafaz apa, kemudian maknanya bagaimana, fungsinya bagaimana, gitu ya. Nah di sini kulla ini sebagai maf'ul bih ya, sebagai maf'ul bih dari fajlidu. Adapun maf'ul mutlaknya mana yang terkait dengan fi'il faj'alidu, mi'ata jaldatin. Mi'ata jaldatin, 100 cambukan. Berarti, asalnya, atau yang masdar adalah jaldatin, itu masdar dari faj'alidu. Ini asalnya yang menjadi maf'ul mutlak. Tetapi kemudian apa? Dia digantikan oleh adatnya, oleh bilangannya. Mi'ata jaldatin, digantikan oleh mi'ata, 100. Ini adat, ini bilangan. Ya, dia menggantikan jaldatin untuk menjadi maf'ul mutlak. Sehingga di sini maf'ul mutlaknya adalah mi'ata. Maka dia mansub. Ya, mi'ata mansub. Adapun jaldatin apa? yang asalnya dia maf'ul mutlak, karena dia masdar ya, yang selasa dengan fi'ilnya, fajalidu, kemudian dia menjadi mudhaf ilaih dari jaldata, dari mi'ata, afwan. Jaldatan kemudian dia menjadi mudhaf ilaih dari mi'ata. Berarti mi'ata mudhaf. Jaldatan mudhaf ilaih. Ini dilihat dari sisi susunan atau murakkab. Adapun dilihat dari sisi fungsinya atau kedudukan dalam kalimat, ya, mi'ata ini maf'ul mutlak. Ini ya. Berikutnya. Ayat yang berikutnya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Tabarrujal jahiliyah. Ini idhofah. Berarti tabarruj ini masdar ya. Sebagai maf'ul mutlak. Dan dia mudhof atau idhofah pada al-jahiliyah. Berarti ini menjelaskan nau jenis. Nah, kalau yang mi'ata jaldatin tadi apa fungsinya? Mi'ata kan 100 ya, berarti dia menjelaskan jumlah. Bayan li'adadihi menjelaskan jumlahnya. Mencambuk sejumlah sebanyak 100 cambukan itu ya. Tadi kelewatan ya tentang ini. Berikutnya pada ayat tadi tabarrujal jahiliyah, tabarruj. Tabarruj jahiliyah. Berarti di sini menjelaskan nau jenisnya. Tabarruj ini masdar sebagai maf'ul mutlak, dia fungsinya menjelaskan jenis nau ya. Bayan li nau'ihi. Berikutnya. Ucapan mudaris pada baris yang keempat dari bawah. Atajlisu fil fasli hadzal julusa. Hadzal julusa. Tajlisu kemudian hadzal julusa, ada fi'il tajlisu, kemudian ada masdar yang selafat dengan fi'il tersebut, yaitu al-julus. Hanya saja di sini al-julusa dia didahului oleh isim isyarah, hadal julusa. Maka apa? Yang menjadi maf'ul mutlak adalah isim isyarahnya. Hada ini di sini dalam kalimat ini, ya dalam kalimat ini ya, atau yang semisal dengan ini. Maka di sini isim isyarah hada itu yang menjadi maf'ul mutlak. Ya. Karena isim isyarah itu mabni, maka dia nasabnya secara mahal. Tidak secara lafad. Hada, lafadnya tetap hada. Tetapi dia mahalnya nasab. Ya, karena sebagai maf'ul mutlak. Ya. Kemudian al-julus sebagai apa? Sebagai badal dari hada. Hada al-julusa. Ya. Al-julus ini sebagai badal. Sebagai badal dari hada. Ya. Nah, fungsinya apa? Bayan li nau'ihi. Menjelaskan nau' jenisnya. Apakah kamu duduk di kelas dengan duduk ini, dengan cara duduk ini, dengan jenis atau dengan macam duduk yang ini, ya, atau dengan duduk ini seperti ini, atau yang semakna dengan itu ya. Berikutnya, ijlis jilsata talibi almin. Ijlis jilsata talibi almin. Duduklah dengan duduk dengan cara duduk seorang penuntut ilmu. Seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang penuntut ilmu. Jilsata, ini bentuk masdar. Nanti ada pembahasannya di sana, ada masdar hai'ah. Ya, itu termasuk masdar. Tapi apa? Macamnya atau jenisnya adalah masdar hai'ah. Nah, di sini dalam kalimat ini dia apa? Ya, sebagai maf'ul mutlak, karena masdar ini disebutkan setelah fi'il yang lafadznya sama, yaitu ijlis, jilsata. Ijlis, duduklah. Jilsata, dengan cara duduk. Talibi almin, seorang penuntut ilmu. Ya, berarti jilsata ini masdar, ya, masdar hai'ah. Ya. Nah, dia fungsinya di sini sebagai maf'ul mutlak, ya, atau kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Kemudian na'unya faedahnya atau fungsinya dalam kalimat ini adalah bayan li nau'ihi, menjelaskan nau', menjelaskan jenisnya. Berikutnya ucapan Ahmad sam'an wa ta'atan. Ya, sam'an wa ta'atan ini maf'ul mutlak. Ya, sam'an ini maf'ul mutlak. Wa ta'atan, ta'atan dia ma'tuf pada sam'an. Secara Arab ya ma'tuf, diatafkan. Tetapi hakikatnya juga sebenarnya ini juga sama, dia maf'ul mutlak dari apa? Berarti ini apa? Kalau sam'an itu sebagai maf'ul mutlak, fungsi atau faedah yang mana? Yang keempat ya. Ya ini apa? Naiban an fi'lihi. Ya. Naiban an fi'lihi. Dia menggantikan fi'ilnya. Jadi sam'an menggantikan fi'il asma'u. Aku mendengar, saya mendengar, asma'u. Kemudian ta'atan menggantikan fi'il. Apa? Uti'u. Ya. Ta'a yuti'u, uti'u. Aku ta'at. Ya. Jadi asma'u wa uti'u. Saya mendengar dan saya ta'at. Ini asalnya dengan apa dengan lafaz fi'il asma'u wa uti'u, saya mendengar dan saya taat. Tetapi kemudian fi'il ini digantikan oleh masdar masing-masingnya. Menjadi sam'an wa ta'atan. Ya, sam'an wa ta'atan. Nah, berarti di sini sam'an itu sebagai masdar, sam'an ini masdar, dia sebagai maf'ul mutlak yaitu na'iban an fi'lihi, dia menggantikan fi'ilnya. Ta'atan juga demikian. Ya, dia ya kalau di sini secara i'rab ya dikatakan dia ma'tuf pada sam'an. Tetapi secara hakikat ya ta'atan dia apa? Ya dia menggantikan fi'ilnya yaitu tadi uti'u. Ya, uti'u ini mengganti dari fi'ilnya, dari mengucapkan fi'ilnya digantikan oleh masdar. Maka ini juga maf'ul mutlak. Ini secara hakikatnya. Adapun i'rab, ya, karena di situ ada waw ataf ya, sam'an wa ta'atan. Maka ta'atan dia ma'tuf. Ya, dia mansub karena dia ma'tuf pada sam'an. Ini. Berikutnya. Al-ana umli 'alaikum kalimatan min ad-darsi imla'an faktubu imla'an, ini masdar disebutkan setelah fi'il umli. Berarti apa? Imla'an di sini tidak ada keterangan yang menunjukkan apa mungkin sifat atau menunjukkan hal atau yang lainnya dan juga tidak menunjukkan bilangan ataupun jumlah. Berarti imla'an ini maf'ul mutlak. Ya, ta'kidan li ma'nahu, dia menguatkan makna kalimat tersebut. Ya. Ini. Jadi saya akan mendekatkan pada kalian imla'an dengan benar-benar mendekatkan dengan sungguh-sungguh. Artinya saya benar-benar akan mendekatkan pada kalian. Gitu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir mahlan ya ustadz, mahlan. Ya. Kemarin disampaikan mahlan apa? Ini al-masdaru an-naibu an fi'lihi, masdar yang menggantikan fi'ilnya. Ya, asalnya amhil. Ya, fi'ilnya asal fi'ilnya adalah amhil. Pelan-pelan atau tunggu. Ya, kemudian digantikan oleh masdar yaitu mahlan. Ini. Jadi mahlan di sini maf'ul mutlak ya, mansub, kemudian dia apa tadi an-naib an fi'lihi, dia menggantikan fi'ilnya atau dia naba an fi'lihi ya, na'iban an fi'lihi ya, na'ib an fi'lihi sebagai pengganti dari fi'ilnya. Ini itu ya beberapa contoh penggunaan maf'ul mutlak ya, yang disebutkan dalam daras kemarin ya, pada daras ke-11. Berikutnya Ar-Rabi'u yang keempat, ya, latihan yang keempat. Ayyinil maf'ul al-mutlaqi fi ma ya'ti. Ayyinil maf'ul al-mutlaqa. Ya Allah fahamikum. Ayyinil maf'ul al-mutlaqa fi ma ya'ti. Tentukan maf'ul mutlaq pada kalimat atau pada ayat atau pada kalimat berikut ini. Wadkur naw'ahu, dan sebutkan jenisnya. Ini jenis maf'ul mutlaq yang mana? Ta'kidan li ma'nahu, menguatkan maknanya. Atau bayanan li na'ihi, menjelaskan jenisnya, menjelaskan macamnya. Atau bayan li adadihi, menjelaskan jumlah atau bilangannya, kuantitasnya. atau naib an fi'lihi, atau mengganti, pengganti dari fi'ilnya. Ini ya, yang mana? Ya, langsung saja ya, yang pertama, awalan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, udzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah, ingatlah Allah, dzikran katsira, dengan zikir, dengan ingat yang banyak. Ya, udzkuru, ini fi'ilnya. Kemudian ada masdar, yaitu dzikran, ya, masdar pada fi'il tersebut. Dan masdar ini diikuti na'at atau sifatnya, dzikran katsira. Berarti apa? Mana maf'ul mutlaknya adalah dzikran, ya. Dzikran ini maf'ul mutlak, kemudian dia ya, fungsinya tadi jenisnya apa? Bayan li na'ihi, menjelaskan jenisnya karena diikuti adalah sifatnya yaitu katsira. Jadi itu ya. Dzikran ini maf'ul mutlak, bayan li na'ihi, menjelaskan jenisnya. Ya, karena ada sifatnya yaitu katsira. Ini. Berikutnya tsaniyan yang kedua. Sa'alani talibu su'alan nahwiyyin. Sa'alani talibu su'alan nahwiyyina fa'ajabtuhu ijabatal mufassirina. Ya, pelajar itu bertanya kepadaku. Sa'alani talibu, pelajar itu bertanya kepadaku. Su'alan nahwiyyina, dengan pertanyaan para ahli nahwu. Jadi dengan pertanyaan yang seolah-olah seperti pertanyaannya para ahli nahwu. Ini ya. Fa'ajabtuhu ijabatal mufassirina, maka lalu aku menjawabnya dengan jawaban para ahli tafsir. Orang-orang yang menafsirkan. Ini. Di sini apa? Sa'ala, kemudian masdarnya su'alun, su'alan. Ini su'al, ini sebagai maf'ul mutlak, ya. Kemudian soal di sini diidhofahkan pada an-nahwiyyin. Ada sesuatu yang menjelaskannya dengan idhofah. Soal an-nahwiyyin. Jadi pertanyaan orang-orang ahli nahwu. Maka di sini soalan, soala, ya, masdar ini yang sebagai maf'ul mutlak di sini apa? Dia fungsinya apa? Bayan li na'ihi, menjelaskan na'u, menjelaskan jenisnya. Ini. Kemudian berikutnya tadi juga sama, fa'ajabtuhu ijabatal mufassirina. Ijabah, ini masdar dari ajabah, ya, fi'ilnya ajabah, masdarnya ijabatan, ya, masdar ini dia berarti di sini sebagai maf'ul mutlak, ya, ijabatan sebagai maf'ul mutlak, kemudian di sini dia idhofah pada al-mufassirin, maka fungsinya adalah bayan li naw'ihi. Jadi maf'ul mutlak ini, ijabata, itu fungsinya sebagai bayan li naw'ihi, menjelaskan jenisnya. Ini ya. Berikutnya, salisan yang ketiga dalam ayat ini, wallahu ambatakum minal ardi, wallahu ambatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Masdar atau yang menggantikan masdar apa, nabatan, ya, ini terkait dengan fi'il ambata. Ambata ini fi'ilnya, kemudian di situ ada masdar nabatan. Hanya saja kalau dilihat nabatan ini tidak sama apa wazannya ataupun babnya atau kelompoknya dengan fi'il ambata. Kalau fi'ilnya ambata, ya, berwazan af'ala, mestinya masdarnya apa? Wazannya kan if'alun, berarti imbatan. Itu mestinya, atau masdar aslinya dari ambata, ya, adalah imbatan. Tetapi di sini yang digunakan apa? Bukan imbatan, tetapi nabatan. Ya, jadi masdar ini menggantikan masdar yang aslinya, yaitu imbatan. Dan di sini, apa? Nabatan. Ya, dia isim. Isim masdar, ya. Ini termasuk yang pengganti masdar, yakni ya. Dia menggantikan master apa, yakni ism master, ya. Ism master ya. Ini poin yang keempat ya, pada pembahasan kemarin ya, pada kata-kata yang menggantikan master untuk sebagai maf'ul mutlak ya, pada poin yang keempat apa di situ ismul masdari, ism master ini ya, seperti pada ayat ini ya, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Jadi nabata ini ism masdar, dia menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlak. Kemudian pada ayat yang berikutnya summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ya, ikhraja ini masdar sebagai maf'ul mutlak. Apa? Sama ya, ikhrajan itu sama dengan fi'ilnya yaitu yukhriju. Akhraja yukhriju, masdarnya ikhrajan. Jadi sama. Artinya di sini tidak digantikan oleh yang lain. Dia masdar yang aslinya yang kemudian menjadi maf'ul mutlak. Kemudian pada kedua ayat ini faedahnya atau fungsinya untuk ta'kid, ya, ta'kid dan dimaknahu, menguatkan makna. Karena baik nabatan ataupun ikhrajan tidak disertai sifat ataupun mudhaf ilah ataupun yang lainnya, tidak ada yang menjelaskannya, juga tidak disertai dengan bilangan. Berarti di sini fungsinya adalah untuk ta'kid. Ta'kid dimaknahu, menguatkan maknanya. Dan Allah itu menumbuhkan kalian dari bumi. Ya, Allah itu menumbuhkan atau memunculkan kalian dari bumi, dari tanah, nabatan dengan sebenar-benarnya. Menumbuhkan. Ya, memunculkan atau yang semakna dengan itu. Summa yu'idukum fiha. Kemudian dia Allah mengembalikan kalian padanya. Mengembalikan ke dalam bumi, ke dalam tanah. Wa yukhrijukum ikhraja. Dan dia Allah akan mengeluarkan kalian dengan sebenar-benarnya. Kelak pada hari kebangkitan, ya, setelah menghidupkan, menciptakan manusia atau manusia dia setelah dia diciptakan oleh Allah, ya, hidup, tumbuh, muncul, ya, kemudian setelah itu mati, meninggal, dikebumikan atau dikembalikan ke tanah. Nah, kelak nanti akan dibangkitkan, benar-benar dibangkitkan pada hari kebangkitan kelak, ya. Ini seperti di sini ya, atau dijelaskan di sini, ditegaskan di sini, wa yukhrijukum ikhraja, dan dia akan mengeluarkan kalian ikhraja dengan sebenar-benarnya, mengeluarkan artinya dengan benar-benar sungguh-sungguh dia Allah itu mengeluarkan kalian ya pada hari kebangkitan ini ya. Oke ya, jadi di sini ta'kid dan dimaknahu. Baik, berikutnya kalimat yang keempat pada ayat ini, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalian wa ta'kuluna at-turats, kalian memakan at-turats. At-turats itu apa? Warisan ya, nanti bisa dilihat ayatnya ataupun tafsirnya ya. Jadi kalian memakan warisan itu aklan lamma, dengan makan yang lama. Ya, lama itu mengumpulkan antara yang halal dan yang haram. Mengumpulkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi seperti orang apa? Rakus. Ya, rakus. Semuanya ingin dimiliki, ingin dimakan. Ya, baik itu yang halal, yang haram, tidak peduli. Semuanya diambil, dikumpulkan. Yang halal dan haram, diambil semuanya. Ini ya. Ini wa ta'kuluna turatsa aklan lamma, ya, kalian makan waris, kalian memakan aturaf, warisan itu ya, dengan makanan, dengan apa, memakan tadi, dengan mengumpulkan antara yang halal dan yang haram dengan cara itu ya, aklan lamma. Di sini aklan ini masdar pada fi'il ta'kulun, dan dia disertai sifatnya atau na'amnya itu lamma, maka di sini aklan itu masdar sebagai maf'ul mutlak, kemudian dia bayan li na'ihi, menjelaskan na' jenisnya. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Hubban jamma, hubban kecintaan, jamma ya berlebihan. Ya, kalian tuh mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya, kalau cintanya sekedarnya Itu memang harta dibutuhkan kecintaannya, sekedarnya, secukupnya. Tetapi apa? Di sini Allah nyatakan, "Utuhibbunal mala hubban jamma." Kalian itu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, jamma ya, berlebihan. Artinya melebihi batas. Yang menganggap harta itu segala-galanya. Itu ya, berlebihan. Ini. Nah, di sini hubban itu masdar ya, pada fi'il tuhibbu. Lebih tepatnya apa? Ism masdar ya. Karena ahabba yuhibbu. Kalau fi'ilnya kan ahabba yuhibbu. Tuhibbuna ya, fi'ilnya kan ahabba yuhibbu. Kalau fi'ilnya ahabba yuhibbu, masdarnya apa? Ini wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Berarti ihbaban. Ya, masdar yang asli dari fi'il ahabba yuhibbu adalah ihbaban. Tetapi di sini yang digunakan adalah hubban. Ya, bukan masdar yang asli dari ahabba yuhibbu. Tetapi apa berarti di sini adalah ism masdar ya. Ismul masdar, ism masdarnya. Ya, ini ism masdar ini dia yang menjadi maf'ul mutlak. Ya, menggantikan masdar aslinya ihbaban untuk menjadi maf'ul mutlak. Ya. Kemudian di sini hubban jamma diikuti adalah hubban yang ini ism masdar yang sebagai maf'ul mutlak diikuti oleh sifatnya disertai sifatnya atau na'annya jamma. Berarti fungsinya di sini apa? Bayan li nau'ihi. Bayan li nau'ihi menjelaskan nau', menjelaskan jenisnya atau macamnya. Ya, kecintaan yang berlebihan. Menjelaskan tadi kecintaan. Kecintaan yang bagaimana? Kecintaan yang berlebih-lebihan. Baik, berikutnya. Khamisan yang kelima. Sajadtu sajadataini. Saat sujud, dua kali sujud. Sajadataini. Ini masdar. Ya, sebagai maf'ul mutlaq. Dan maknanya tadi dua kali sujud. Ya, berarti apa? Bayan li'adadihi. Menjelaskan jumlahnya, bilangannya. Sujud sebanyak dua kali, itu ya, sejak data ini. Nanti ada penjelasan ya tentang bentuk master yang seperti ini ya, sejak datun atau sejak datan. Ya. Insya Allah pada tamarin yang berikutnya nanti ya, ada penjelasan atau pembahasannya insya Allah Taala. Berikutnya yang kelima, yang keenam ya, kalimatnya atau soalnya, ayatnya. Summa inni a'lantu lahum wa asratu lahum israra. Summa inni a'lantu lahum. Kemudian sungguh aku itu mengumumkan. mengumumkan atau yang semacam itu ya. Artinya membuat itu jahar, membuat itu terang jelas. Ya. Summa inni a'lantu lahum. Kemudian sungguh itu mengiklankan untuk mereka. Wa asratu lahum israra. Dan aku merahasiakan untuk mereka israr dengan sebenar-benarnya merahasiakan asrartu itu fi'ilnya kemudian masdarnya israra ini ya. Baik. Ini berarti dia ta'kid dan limaknahu israra ini masdar maf'ul mutlak ta'kid limaknahu menguatkan maknanya aku merahasiakan ya, sembunyi-sembunyi ya dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh rahasia atau sembunyi-sembunyi itu ya. Berikutnya ayat yang ketujuh, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabran ala yasirin fa inna ma'idakum al jannatu. Sabaran ala Yasir. Ya, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna ma'idakum al-jannatum. Karena sungguh ya, tempat kalian, tempat yang dijanjikan untuk kalian, ya, al-jannah. Ya, sabron ini ya, sabron ini masdar. Di sini sebagai maf'ul mutlak, apa? Naib an fi'lihi, dia menggantikan fi'ilnya. Jadi asalnya isbir, fi'il amr, isbir, sabarlah. Ya. Atau kalau di sini ditujukan kepada ala Yasir, keluarga Yasir, jadi untuk jama, isbiru, sabarlah kalian, wahai keluarga Yasir. Isbiru dengan fi'il amr, karena itu bentuk perintah untuk sabar. Isbiru, ya, sabarlah kalian, wahai keluarga Yasir. Nah, kemudian fi'il ini, isbiru, digantikan oleh masdarnya. Ya, yaitu apa? Menjadi sabaran. Jadi fi'ilnya, isbiru, secara asal, kemudian digantikan oleh masdar menjadi sabaran. Digunakan lafad masdarnya, sabaran. Yang maknanya sama dengan fi'il tadi, asalnya, isbiru. Jadi sabaran di sini secara makna sama dengan apa yang dia gantikan, yaitu makna dari fi'il tadi, isbiru, bersabarlah kalian. Sehingga di sini sabaran ala Yasir, maknanya apa? Ya bersabarlah kalian, wahai keluarga Yasir. Secara makna sama, kandungan maknanya sama. Bukan berbeda, ya, bukan berarti apa misalkan sabaran ala Yasir, ya, karena di apa? Dianggap masdar, sabaran ini ya masdar, berarti kemudian dianggap artinya adalah bersabar, sekedar bersabar, artinya bukan bentuk perintah ya, hanya diartikan sabar atau bersabar, ya, tidak diartikan sebagai bentuk suatu bentuk perintah, maka ya kalau diartikan bersabar, ya keluarga Yasir, nah itu apa agak rancu atau agak membingungkan. Artinya di situ tidak menunjukkan, bisa jadi bisa difahami tidak menunjukkan perintah, sekedar menunjukkan khabar atau pemberitaan keluarga Yasir bersabar. Padahal yang dimaksudkan di sini dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu perintah. Ya, sabaran yakni isbiru, jadi bersabarlah kalian. Ini satu perintah, satu amr. Ya, bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir. Isbiru ala Yasirin. Yang kemudian diganti dengan masdar, ya, menjadi sabaran ala Yasirin. Ya. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir. Nah, di sini masdar ini sabaran, dia naib an fi'lihi, dia menggantikan fi'ilnya untuk maka dia menjadi maf'ul mutlak. Jadi sabaran di sini dia maf'ul mutlak, ya. Naib an fi'lihi, menggantikan fi'ilnya. Baik. Berikutnya yang ke-8, hajjan mabrura, haji yang mabrur. Apa? Ya, misalkan hajja yahujju, ya, tahujju hajjan mabrura. Engkau berhaji dengan haji yang mabrur, yang penuh kebaikan. Ya. Haji yang mabrur, ya. Ini apa? Ada amilnya, yaitu fi'il yang dihilangkan. Takdirnya apa? Tahuju misalnya. Ya, tahuju, karena ini ucapan kepada orang yang baru saja pulang dari haji. Diucapkan kepada beliau, pada yang bersangkutan. Ya. Misalkan tadi, tahuju. Kalau satu orang, ya tahuju, ya. Tahuju hajjan mabrura, engkau berhaji, ya, dengan haji yang mabrur. Ya. Maka di sini, amilnya dihilangkan, ya. Kemudian hajjan, ini sebagai maf'ul mutlak, masdar, ya, sebagai maf'ul mutlak, dia diikuti sifatnya, yaitu mabruran. Maka di sini masdar ini, atau maf'ul mutlak ini, ya, atau masdar yang menjadi maf'ul mutlak ini, dia fungsinya apa? Bayan li nau'ihi, menjelaskan nau', menjelaskan jenisnya. Hajjan mabrura, haji yang mabrur. Yang ini ya. Baik. Berikutnya. 9, talal imamu tilawatan jamilatan. Ya, talal imamu tilawatan jamilatan. Imam itu membaca ya dengan bacaan yang indah, yang bagus. Ya. Apa? Tala kemudian tilawatan. Ya, berarti tilawatan di sini dia masdar, ini sebagai maf'ul mutlak ya, karena ada fi'il tala tadi yang mendahuluinya. Kemudian tilawatan diikuti sifat. Ya, tilawatan diikuti sifatnya, tilawatan jamilatan. Ya. Maka apa tilawatan di sini? Ini masdar ya, masdar yang asli dari tala. Jadi dia sebagai maf'ul mutlak dan fungsinya, faedahnya bayan li naw'ihi, menjelaskan naw', menjelaskan jenisnya. Ini. Itu ya pembahasan pada tamrin yang keempat ini. Ya, kemudian satu lagi ya tamrin yang berikutnya, al-khamis yang kelima, ayyinin na'iba 'anil masdari. Ayyinin na'iba 'anil masdari, tentukan na'ib, pengganti dari masdar, fi ma ya'ti, pada kalimat-kalimat berikut ini. Yang mana? Apa kata-kata yang menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlak pada kalimat-kalimat berikut ini? Awalan yang pertama, fil hadithi, dalam hadith, idza qumta fi salatika fasholli salatan muwaddi'in, jika engkau berdiri pada salatmu, idza qumta fi salatika, jika kamu berdiri dalam salatmu, fasholli salatan muwaddi'in, maka salatlah dengan salatnya muwaddi', orang yang apa, muwaddi', orang yang berpamitan, yang berpisah. Ya. Jadi orang yang hendak berpisah atau berpamitan, ya. Fasholli sholatan muwaddi'an, sholatlah dengan sholatnya muwaddi', orang yang hendak berpisah, pamit, gitu ya. Artinya dia hendak meninggalkan dunia ini. Ya, seperti itu. Bisa dibayangkan sholatnya orang yang seperti itu. Artinya apa? Akan benar-benar sholat dengan khusyuk, ya, dengan tuma'ninah dan seterusnya, gitu ya. Itu maksud dari diantara maksud dari hadis ini, insyaAllah. Nah, kembali ke sini tentang tadi yang menggantikan maf'ul mutlak, apa? Salli salata. Salli ini fi'ilnya, kemudian masdar yang atau kata yang sebagai maf'ul mutlak adalah salata. Apa di sini berarti salata? Kalau masdar dari salli apa? Tasliyah ya. Shalla yusalli, maksudnya adalah tasliyatun, tasliyatan. Tapi di sini yang digunakan bukan itu, bukan tasliyatan, tapi apa? Solatan. Berarti ini isim masdar ya. Jadi solata ini isim masdar, inilah yang menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlak. Ini. Hadis ini rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Berikutnya sani yang kedua, fala tamilu kullal naili. Maka janganlah kalian itu menyimpang atau condong, kullal mayl, dengan penuh kecondongan atau secara penuh, condong secara penuh atau dengan penuh kecondongan atau penyimpangan, gitu ya. Tamilu kullal mayli, mana naib dari masdar? Kulla ya, kulla ini yang naib anil masdar, menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlak. Ya, jadi kulla ini maf'ul mutlak. Adapun al-mail yang aslinya masdar dari tamilu, dia menjadi mudhaf ilaih dari kulla. Ini di surah An-Nisa ya. Berikutnya, salisan yang ketiga, yatlu hadzal qari'u tilawatan la yatluha ghairuhu. Yatlu hadzal qari'u tilawatan la yatluha ghairuhu. Qari' ini membaca ya, membaca Al-Qur'an ya, tilawatan dengan bacaan la yatluha ghairuhu, yang tidak membaca layak duha yang tidak membaca dengan bacaannya selain dia. Jadi kalau ini membaca Al-Quran dengan bacaan yang tidak dibaca oleh selain dia, dengan bacaan yang tidak dibaca oleh selainnya. Ya, kurang lebih ya artinya demikian. Mana? Ya, di sini yatlu hadzal qari'u tilawatan. Nah, ini jelas tilawatan ini masdar sebagai maf'ul mutlak. Ya, terkait dengan fi'il yatlu tadi ya. Dan dia berarti apa? Faedahnya apa? Tilawatan ta'kid bukan. Kenapa dia bukan ta'kid? Karena tilawatan di sini dia diikuti sifat, diikuti na'atnya. Loh, mana na'atnya? Tilawatan layat luhal ghairu. Sifatnya mana? Sifatnya berupa jumlah fi'liyah, yakni layat luhal ghairuhu. Ini jumlah fi'liyah sebagai sifat, sebagai na'at dari tilawatan. Sehingga apa? Karena tilawatan ini diikuti oleh sifat atau na'atnya, maka fungsi dari masdar ini sebagai maf'ul mutlak adalah bayan li naw'ihi, bukan fungsi ta'kid li ma'nahu, bukan untuk menguatkan makna dia benar-benar membaca, bukan, tetapi dia menjelaskan naw', menjelaskan jenis atau macamnya. Jadi qari ini membaca dengan jenis bacaan yang tidak pernah dibaca oleh siapapun atau tidak dibaca oleh yang selain dia. Itu ya. Jadi tilawatan yang setelah al-qari itu masdar sebagai maf'ul mutlak, kemudian dia fungsinya bayan li naw'ihi. Karena apa? Dia diikuti oleh sifatnya, yaitu sifatnya berupa jumlah fi'liyah, yakni la yadluha ghairuhu. Ini ya. Nah, pada jumlah fi'liyah ini ya, pada jumlah fi'liyah yang ini sebagai sifat dari tilawatan, perhatikan la yadluha ghairuhu. Yadluha ada dhamir ha. Ya, dhamir ha di sini dia kembali pada tilawatan yang disebutkan di awal tadi. Ya, yadluha dhamir ha ini kembalinya pada tilawatan, pada masdar yang disebutkan awal tadi. Ya, karena dhamir ha merujuk pada masdar tersebut, maka dhamir ha pada jumlah fi'liyah ini itu sebagai maf'ul mutlak. Ya, dhamir ha pada kalimat ini la yadluha ghairuhu, ya dhamir ha ini sebagai maf'ul mutlak. Ya, dhamir yang kembali kepada maf'ul mutlak, maka dia juga sebagai maf'ul mutlak. Sama. Ya, la yadluha. Ya, jadi takdirnya atau maknanya la yadlu tilawatan ghairuhu, ya. Layat luha, yaitu layat lu tilawatan atau at-tilawah. Layat lu at-tilawata al-madkurata. Jadi tilawah yang disebutkan tadi ya. Ini. Berarti. Ini ya. Jadi ini yang menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlak adalah dhamir pada kalimat la yadluha ghairuhu. Jadi dhamir ha dia menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak. Nah, di sini fungsinya untuk sama, yaitu bayan li naw'ihi. Karena dia merujuk pada tilawatan yang sebelumnya tadi. Jadi ya, fungsinya bayan li naw'ihi, bukan fungsi ta'kid. Dan tadi maknanya la yadlu at-tilawata al-madkurata. Dia tidak membaca bacaan yang disebutkan tadi. At-tilawata al-madkurata ada sifatnya dan na'atnya, ya. Baik. Berikutnya rabi'an yang keempat, ayya kitabatun taktubu? Ayya kitabatun taktubu? Tulisan apa yang tulisan macam apa yang kamu tulis atau yang semakna dengan itu? Taktubu, ini fi'ilnya, amilnya. Kemudian kitabatin, itu masdar dari taktubu. Kemudian ada ayya. Berarti ayya di sini dia menggantikan masdar aslinya, yaitu kitabatin, untuk menjadi maf'ul mutlak. Ini ya, ayya. Ini ya, maf'ul mutlak. Ini naib anil masdar, an-naib atau naiban anil masdar, yang menggantikan masdar. Berikutnya, khamisan yang kelima, nahnu naqassu 'alaika ahsanal qasasi. Pada surah Yusuf, nahnu naqassu 'alaika ahsanal qasasi. Kami menceritakan kepadamu ahsanal qasasi, sebaik-baik cerita. Yang menjadi apa? Naib anil masdar ahsana. Ini ahsana. Ini, karena di situ ada fi'il naqassu dan ada masdarnya al-qasas. Ya. Nah, di situ ada sifatnya yaitu ahsana. Yang apa? Sifat yang menjelaskan tentang qasas tadi, al-qasas. Ya, itu ahsan al-qasas, sebaik-baik cerita. Maka ahsana dialah yang menjadi naib anil masdar, yang menggantikan masdar. Ya, ahsana, ahsana ini yang sifat ini yang apa? Naib anil masdar, menggantikan masdar. Nah, salah satu pengganti dari masdar adalah adalah sifatnya, kan ya? Nah, di sini dalam bentuk ism tafdil ya, ahsan. Ini ism tafdil. Nah, ini yang menggantikan masdar. Dan di sini jenisnya adalah bayan linau'ihi. Berikutnya, hadisan yang ke-6, ayat ini, wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah, ingatlah nama Rabbmu dan tabattal ilaihi tabtila. Apa? Tabattul itu maknanya apa? Beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya. Beribadah dengan sungguh-sungguh sampai-sampai meninggalkan perkara-perkara urusan-urusan duniawi. Gitu ya. Tentang kandungan maknanya bisa dilihat pada tafsir ya. Ini tentang tadi tentang terkait dengan masdarnya saja. Mutabattal, ini fi'ilnya, kemudian yang digunakan sebagai maf'ul mutlak adalah tabtila. Ini apa? Ini bukan masdar dari fi'il tabattal, tetapi dia masdar yang dijumpai dalam isytiqaq. Ya, artinya dalam apa? Perubahan kata yang berbeda wazan, artinya antara tabattal dan tabtila itu berbeda wazan. Ya, kalau tabattala masdarnya adalah tabattul. Ya, aslinya ya, tabattala yabatat ya tabattalu masdarnya adalah tabattulan, ya, tabattul. Tapi yang digunakan dalam ayat ini adalah tabtilan. Ya, tabtilan. Ya, kalau masdar tabtilan, fi'ilnya apa? Battala yubattilu, ya, battala yubattilu tabtilan. Ini. Jadi ini masdar yang digunakan tetapi berbeda wazan dengan fi'ilnya. Ini ya, jadi dia naib anil masdar, menggantikan masdar. Kemarin poin yang kelima ya, pada pengganti masdar, masdarun yulaqihi fil ishtiqaqi, masdar yang dijumpai dalam ishtiqaq, dalam perubahan bentuk kata. Berikutnya yang ketujuh, sabian yang ketujuh, hajat tu ashrina hajatan bifadlillahi ta'ala. Aku sudah berhaji 20 kali haji. Ya. Bifadlillahi ta'ala, dengan karunia Allah ta'ala, dengan sebab karunia Allah ta'ala. Ya, 20 kali haji, minimal ya 20 tahun. Setiap tahun berhaji, sampai 20 tahun berhaji. Rutin, setiap tahun, tanpa henti. Itu kalau tanpa henti ya 20 tahun berarti 20 kali haji. Karena di sini haji ya. Nah, mana hajjajtu? Aku telah berhaji. Kemudian isyrina hajjatan. Ada adat, ada bilangan isyrin. Ini bilangan atau adat. Ini dia yang menggantikan masdar hajjatan untuk menjadi maf'ul mutlak. Ini ya. Jadi yang menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlak adalah bilangan ini isyrin, isyrina. Ini ya. Saya. Berarti dia fungsinya bayan li adabihi, menjelaskan jumlahnya. Berikutnya, saminan yang ke-8, atu'amilu akhaka hadihil mu'amalata, atu'amilu akhaka hadihil mu'amalata, apakah kamu bermu'amalah pada saudaramu dengan mu'amalah ini? Tu'amilu, ini fi'alnya, kemudian masternya mu'amalatan. Kemudian di situ ada hadihi, hadihi ism isyarah, dia yang menggantikan mu'amalah, al-mu'amalata, untuk menjadi maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlaknya adalah isim isyarah hadihi. Ya, dia yang menggantikan masdar aslinya sebagai maf'ul mutlak, yaitu masdar aslinya tadi apa? Al-mu'amalata ini. Karena ini yang sesuai dengan fi'ilnya tadi. Tu'amilu. Okay. Berikutnya, ta'asiyah yang ke-9, qala syairu, berkata penyair, waqad ya'jma'allahu syatitaini ba'dama yadunnani kulla dhanni alla talaqiya, dan terkadang Allah itu mengumpulkan dua syatitain, dua orang atau dua hal yang terpisah. Apa? Dua hal atau dua orang yang terpisah. Ya, itu ya, syatid dan jadi dua dua orang yang terpisah, okay. Syatitan atau syatita ini, okay. Dan terkadang Allah itu mengumpulkan dua orang yang terpisah, ba'dama yadunani, setelah keduanya menyangka atau keduanya meyakini, kulla dhanni, dengan sebenar-benarnya keyakinan atau persangkaan, Allah talaqiya, bahasanya mereka berdua tidak bertemu, tidak akan bertemu kembali. Ini makna syair ini, terkadang Allah itu mengumpulkan dua orang setelah keduanya menyangka atau meyakini dengan sepenuh keyakinan ataupun sepenuh persangkaan. Zon itu bisa bermakna menyangka, tapi juga bisa bermakna yakin. Itu zon ya. Ada pembahasannya di sana insyaAllah. Kalau di situ cenderung mengarah sesuatu yang pasti, ya sesuatu yang mungkin apa sudah mustahil untuk terwujud, ya mungkin di situ bermakna yakin. Ya, tapi kalau masih ada kemungkinan, ya, maka di situ bermakna apa persangka atau menyangka atau menduga. Ya, itu makna dari dhon ya. Dan bisa dilihat sesuai siyakul kalam ya, konteks pembicaraannya. Di sini Allah tadi terkadang Allah itu mengumpulkan dua orang yang terpisah setelah keduanya meyakini dengan penuh keyakinan bahwasanya mereka tidak bertemu kembali. Itu maknanya. Kemudian terkait dengan pembahasan di sini di maf'ul mutlak mana? Yadhunnani kulla dhanni. Ya, yadhunnani kulla dhanni. Ya, fi'ilnya yadhunnani, kemudian ada kulla dhanni. Ya, masdarnya adalah adhan. Tetapi di sini ada kulla. Berarti kulla inilah yang menggantikan masdar yaitu adhan untuk menjadi maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlaknya adalah kulla. Kemudian adhan ini sebagai mudhaf ilaih dari kulla. Ini pembahasan pada kali ini. Sampai pada tamrin yang kelima ya, selesai. Alhamdulillah. Semoga bisa difahami. Alafum minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.